Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah beriman kepada para rasul. Cara beriman kepada para rasul bagian yang pertama. Cara beriman kepada para rasul Allah mengandung beberapa perkara. Yang pertama, keyakinan yang dalam bahwa kenabian dan kerasulan adalah pilihan dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang memang berhak dan yang paling afdal dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Al-An'am 124. Dan Allah SWT berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna allaha sami'un basir. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Al-Hajj ayat 75. Yang kedua, keyakinan yang dalam bahwa mereka, yaitu para rasul Allah, adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik ilmu, amalan, i'tiqad maupun penciptaan atau fisik mereka. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia, yaitu Nuh, adalah hamba yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat yang ketiga. Dan Allah SWT berfirman, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang penyantun, lembut hati, dan suka kembali, yaitu kembali kepada Allah. Surat Hud ayat ke-75. Dan Allah SWT berfirman, qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau, wahai Ibrahim, takut. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada dirimu dengan seorang anak yang alim. Surat Al-Hijr ayat yang ke-53. Yang dimaksud dengan anak tersebut adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Surat Maryam ayat yang ke-12 sampai 14. Dan Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat yang ke-4. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang kesempurnaan para nabi dan para rasul Allah di dalam ilmu, amalan, i'tiqad, dan juga fisik mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.